السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat iman dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian rutin kita, kajian kitab Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar yang digarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Dan karena kita masih di bulan Syawal, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kull amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan. Para salaf dahulu apabila mereka berpisah dengan bulan Ramadan 6 bulan, mereka menangis dan berdoa, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan lagi. Kita selepas dari bulan Ramadan harus bercermin. Kalau kemarin Ramadan kita bisa sholat malam 1 bulan penuh, kemudian sekarang kita meninggalkan sholat malam, maka kita harus malu terhadap diri kita. Berarti kita ini masih Ramadhaniyun, pengikut bulan Ramadan, belum menjadi Rabbaniyun, pengikut Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin Ramadan kita bisa membaca Al-Qur'an, ternyata selepas dari bulan Ramadan kita malas membaca Al-Qur'an, berarti kita adalah manusia yang belum berhasil dididik oleh bulan Ramadan. Maka di antara tanda kebaikan bagi seorang selepas keluar dari bulan Ramadan adalah dia istiqamah melanjutkan ibadah-ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita istiqamah dan bisa melanjutkan ibadah di bulan Ramadan di luar bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Al-Kabiratu Tasi'ata Asyrata, dosa yang dosa besar yang ke-19. Al-Hululu Minal Ghanimati Wa Min Baitil Mali Waz Zakah. Ghulul, berkhianat dengan mengambil harta negara, mengambil rampasan perang, mengambil harta baitul mal dan zakat. juhul adalah perbuatan termasuk dosa besar, merugikan negara, termasuk korupsi, termasuk penyalahgunaan wewenang untuk menghasilkan kekayaan pribadi, juhul. Ini dosa besar. Qala ta'ala wa ma kana li nabiyyin an yaghul wa man yaghul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dan tidak boleh, tidak sepatutnya seorang nabi melakukan ghul. Ya, tiga nama di situ. Yang bawa kita ke bawah terjemahan. Tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, dan tidak boleh seorang nabi melakukan ghulul. Apa itu terjemahan? Berkhianat terhadap harta. Wa may yaghlul ya'til ma ghalla yawmal qiyamah. Barang siapa ya melakukan ghulul, maka dia akan membawa barang yang dia melakukan ghulul tersebut pada hari kiamat. Kalau dia itu melakukan ghulul dengan misalnya ya, mengambil harta, dan harta nanti dia akan memikulnya pada hari kiamat. Harta yang dia hululi tadi, yang dia berkhianat. Kemudian ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang haramnya hulul. Saya kok lebih cenderung tidak usah diterjemahkan hulul itu ya. Kalau di situ kan diterjemahkan khianat, ya kan? Tapi hulul itu perbuatan ya pengkhianatan dalam rupa mengambil harta negara, harta milik maslahat umat terus diambil, itu namanya ghulul. Ya. Kemudian hadis berikutnya, perhatikan. Qala Abu Umayyah As-Sa'idi. Abu Umayyah As-Sa'idi berkata, "Ista'malan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Anfi yuqalu lahu Ibnu Lubbiyah." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkerjakan seorang laki-laki, menugaskan seorang laki-laki dari suku Azib. Laki-laki tersebut bernama Ibnu Lubbiyah. Alat sedekah ditugaskan Nabi untuk mengumpulkan zakat, mengumpulkan sedekah kaum muslimin. Jadi Rasulullah menugaskan seorang laki-laki namanya Ibnu Lubbiyah untuk datang ke suku-suku, suku-suku yang sudah masuk Islam, mengambil zakat-zakat mereka. Falamma qadima, ketika petugas tadi datang selesai mengambil zakatnya suku-suku yang banyak tersebut, dia balik ke kota mana? Kota Al-Madinah, tempatnya Rasulullah. Setelah dia balik, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya." Ya Rasulullah, ini untuk Anda, untuk Baitul Mal kaum muslimin, zakatnya orang-orang yang sudah saya kumpulkan. Wahada, ada pun yang ini ya Rasulullah, uhdiya ilayya, ini hadiah dari orang-orang itu khusus untukku. Bahwasanya jadi dia datang ke rumah-rumah suku-suku yang ada di pelosok-pelosok itu, terus di antara mereka yang mengatakan, "Ini zakat saya, tolong kasihkan Rasulullah." Sekarang persen-persen, nah ini ketemu kiat, ini zakat saya. Ada pun yang ini untuk Anda. Ini bukan zakat, tapi ini murni untuk Anda. Paham? Ketika datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini adalah zakatnya orang-orang itu." Ada pun ini ya Rasulullah, bukan zakat. Aku dikasih sukarela oleh mereka. Mereka ikhlas. Tidak ada paksaan, sukarela. Saya dikasih oleh mereka sebagai hadiah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Berdiri di atas mimbar terus berkhutbah. Padahal bukan hari Jumat. Tidak ada keterangan itu hari Jumat. Dan tidak ada keterangan itu khutbah Jumat. Tapi Rasulullah naik mimbar. Dan Rasulullah bertahmid fahamidallaha. Rasulullah bertahmid memuji Allah. Wa asna alaihi. Kemudian Rasulullah menjanjung Allah. Thumma qala. Setelah itu Rasulullah berkata, amma ba'du. Jadi setelah membaca hamdalah, innal hamdalah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Terus amma ba'du. Setelah itu Rasulullah berkata, fa inni astahmilur rajula minkum. Aku menugaskan seorang laki-laki dari kalian. Fa yaqul, tiba-tiba dia datang dan berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Uhdiya li. Ini untuk Anda ya Rasulullah dan ini untukku hadiah yang diberikan kepadaku. Amala jalasa fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiya wadiyatuhu in kana shadiqan. Kalau dia jujur, apakah hadiah-hadiah itu akan mendatangi dirinya di rumah bapaknya, di rumah ibunya tanpa dia aku tugaskan untuk mengambil sedekah? Paham? Kalaulah bukan karena aku tugaskan dia untuk mengambil sedekah dan zakatnya orang-orang itu, apakah hadiah itu datang ke rumah bapaknya, ke rumah ibunya? Paham maksudnya? Berarti hadiah ini bukan karena manusianya. Hadiah ini karena apa? Pekerjaan. Paham? Hadiah ini karena posisinya. Ada seorang pengusaha mengundang, maaf, ada seorang pengusaha mengundang anggota dewan. Dia ajak makan malam, terus dikasih amplop. Enggak ada hubungan, enggak ada proyek, enggak ada apa ini. Jadi mengasih itu aja. Hadiah benda ini. Seandainya dia ini tidak menjadi anggota dewan, apakah ada penguasa, pengusaha kemudian mengundang dia? Ada tak? Tidak ada. Berarti hadiah ini karena posisinya. Ini tidak boleh. Paham maksudnya? Itu tidak boleh. Wallahi la yakhudhu ahadun minkum syai'an bi ghairi haqqin. Demi Allah, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak. Oh, itu madzhab ikhlas itu. Bagaimana dengan yang sengaja menggelapkan uang negara? Barang siapa wallahi yakhudhu ahadun minkum, tidaklah seorang laki-laki di antara kalian, tidaklah seorang dari kalian mengambil sesuatu tanpa hak. Illa laqiyallahu yahmiluhu yaumal qiyamah, kecuali dia nanti pada hari kiamat akan bertemu Allah dengan membawa apa yang ia ambil dari harta yang. Jadi kalau memang nanti dia ini juru hidup di dunia mendolimi tanah seseorang, nanti pada hari kiamat tanah itu akan dikurkan kepadanya. Kalau ada orang yang berkorupsi berupa mobil, memang bilir dia nanti yang akan dipikulkan kepadanya pada hari kiamat. Wala arifanna rajulan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu ruha'un. Dan aku benar-benar tahu ada seorang laki-laki di antara kalian yang nanti ketemu Allah dengan membawa unta. Untanya dipikul menghadap Allah. Lahu ruha', sedangkan unta tadi bersuara. Aw bakaratun laha khuwar. Dan ada seorang laki-laki yang nanti memikul apa yang dia melakukan hulu-hulu di dunia. Dia membawa apa tadi? Bakara, apa artinya bakara? Sapi, memikul sapi sambil menguak sapinya, artinya bersuara. Ausatan tai'ar, ada juga yang memikul apa? Kambing, kan jadi ramasan perang, waktu perang ini kan, kan banyak huni makanan wajang, ada sapi, ada unta. Kadang-kadang itu ada prajurit yang nakal, belum dibagikan sudah ngambil duluan. Paham maksudnya? Nah itu nanti pada hari kiamat akan bertemu kepada Allah, memiliki tanda apa tandanya, dia memikul apa yang dia lakukan dari hulu tersebut. Summa rafa'a yadayhi, kemudian Allah mengangkat, kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya, qala, kemudian Rasul berkata, Allahumma hal balam, ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan ini semua kepada mereka? pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ada yang bawa kitab? Yang tak bawa kitab masih banyak. Usahakan bawa kitab supaya bisa dimutabaah, supaya bisa diikuti. Karena kalau enggak bawa kitab itu, ya apa ya ngaji enggak bawa kitab ini? Kita harus seudah kepada akal kita. Akal kita ini enggak bertahan lama. Ya harus bawa kitab. Terjemahan sudah ada terjemahan. Ini terjemahan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini satu. Amil zakat, petugas zakat itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pelajaran pertama. Petugas zakat itu sudah ada sejak zaman Nabi. Yang nomor dua, tahrim hadiyatul ummah. Pelajaran yang nomor dua, haramnya hadiah kepada pemilik kebijakan, kepada pegawai. Hadiyatul ummah ghulul. Hadiah yang diberikan kepada pegawai itu adalah ghulul. Ghulul itu tadi, ya, khianat terhadap harta, jabul. Nomor berapa sekarang? Begini. Tarkul bayan fi waqtil haja la yajuz. Meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Meninggalkan penjelasan di waktu dibutuhkan itu tidak boleh. Paham saya? Bisa dipahami enggak? Meninggalkan penjelasan di waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Rasulullah tidak diam dari ketika melihat kesalahan itu. Paham? Meninggalkan penjelasan di waktu yang harus dijelaskan itu, ini tidak boleh. Harus. Sudah paham? Jadi tarkul bayan fi waqtil haja la yajuz. Meninggalkan penjelasan saat dibutuhkan itu tidak boleh. Jadi pahami, itu diambil dari sikap Nabi ketika melihat sahabat yang apa? Terjatuh pada kesalahan. Dibiarkan sama Nabi. Artinya apa? Meninggalkan penjelasan di waktu dibutuhkan penjelasan itu tidak boleh. Harus dijelaskan karena kesalahannya di depan mata. Langsung berdiri dan berpidato supaya tidak terjadi lagi kesalahan seperti ini. Langsung berdiri. Itu menunjukkan menerangkan sesuatu di saat dibutuhkan itu harus dan tidak boleh ditinggalkan. Semoga bisa dipahami. Pelajaran nomor 4. Bad'ul khutbah bihamdillah. Disunnahkan untuk memulai khutbah dengan memuji Allah. Disunnahkan untuk apa tadi? Berkhutbah, ya, memulainya dengan memuji Allah. Dalilnya tadi Rasulullah sebelum berkhutbah apa? Memuji Allah terlebih dahulu. Pelajaran nomor 5. Disunnahkannya mengucapkan amma ba'du setelah pujian kepada Allah. Itu sunnah. Innalhamdulillah, atau yang paling ringkas lah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kalau baru ngomong, paham maksudnya? Pujian kepada Allah, selawat dan amma ba'du. Ya, siapa yang pertama kali memulai amma ba'du? Siapa manusia yang memulai khutbahnya dengan amma ba'du? Nabi Daud. Bahkan para ulama menafsiri Al-Quran surat Sad ayat yang ke-20, wasyadadna mulkahu wa atainahu hikmah wa faslal khitam. Kami berikan kepada Daud, kami kuatkan kerajaannya Daud, dan kami berikan kepadanya hikmah wa faslal khitam. Di antara tafsirnya faslul khitam ini memisahkan percakapan. Jadi setelah pujian pakai amma ba'du. Apa artinya mabadu? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Apanya Bapak? Kita kan sudah sering ngomong amma ba'd. Apa artinya? Amma ba'd, ajabun setelah itu. Setelah pujian dari amma ba'd. Pelajaran nomor 6. Seringnya Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, meskipun itu bukan khutbah Jumat, tapi beliau naik apa? Mimbar. Meskipun itu bukan apa? Salat Jumat, bukan khutbah Jumat. Kemudian pelajaran berikutnya disunnahkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Disunnahkannya mengangkat tangan ketika berdoa. Tadi dikatakan, diterangkan Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari. Jadi hadis-hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah itu mengangkat tangan ketika berdoa itu mutawatir, banyak hadis. Cuman di sana ada tempat-tempat yang Rasulullah tidak mengangkat tangan, gitu. Di antara waktu atau tempat yang Rasulullah tidak mengangkat tangan adalah ketika selesai sholat wajib. Rasulullah setelah sholat wajib tidak mengangkat tangan. Rasulullah ketika khutbah Jumat tidak mengangkat tangan. Doa ketika khutbah Jumat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal umat. Rasulullah tidak berindah, tidak ada. Ada pun selain itu, panjenengan setelah sholat duha angkat tangan, berdoa. Setelah sholat tahajud angkat tangan, tangan. Dan tidak usah subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, usah. Subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali. Itu untuk sholat wajib. Nah, intinya berdoa itu memuji Allah, terus mengangkat tangan, memuji Allah, berdoa, bersolawat kepada Nabi, terus mendoakan diri sendiri, baru orang lain. Itu hadis yang pertama. Tadi Pak Isa nomor berapa tadi? Yang nomor 8. Makanya harus punya kitabnya. Besok yang ada di sini bawa kitab. Kalau enggak bisa beli semuanya karena dianggap mahal, padahal enggak mahal, 20 ribu kali. Kalau dianggap mahal, fotokopi 5 halaman. Satu pertemuan 5 halaman fotokopi, pinjam temannya. Terus dicoret-coret. Buku yang paling mahal itu yang banyak coretannya. Buku yang murah itu yang tidak ada coretannya. Terus pelajaran yang nomor 6. Nomor 7. 8. Wa'idun syadid liman fa'alal ghulul. Ancaman keras bagi orang yang melakukan ghulul. Ya, ancaman keras bagi orang yang melakukan ghulul. Kemudian hadis berikutnya, silakan dilihat kitabnya. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Khaybar. Khaybar itu kampungnya orang Yahudi. Maksudnya Khaybar ini perang Khaybar, kampungnya orang Yahudi. Orang Yahudi ini berkhianat, ya. Makanya dikepung oleh Rasulullah dan para sahabat. Ketika perang Khaybar itu menang kaum muslimin dan orang Yahudi dikepung pada waktu itu karena mereka berkhianat. dan sudah menjadi tabiat orang Yahudi selalu berkhianat dari dulu sampai sekarang. Falam nahdam zahaban wala warikon. Dalam perang ini kaum muslimin menang telak, tapi kaum muslimin tidak memperoleh ghanimah, rampasan perang berupa emas dan perak, tidak. Akan tetapi ghanimna adawna al-mata'a wa at-ta'ama wa as-siyab. Akan tetapi kami, kata Abu Hurairah, memperoleh rampasan perang berupa benda-benda, makanan dan pakaian, bukan masalah. Tsumma intalaqna ilal wadi. Setelah selesai perang, banyak makanan, banyak pakaian-pakaian, intalaqna ilal wadi, kami bergegas menuju lembah. Rasul dan sahabat. Wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Pada waktu itu Rasulullah memiliki seorang budak diajak perang. Budaknya ini ikut perang. Waktu di lembah tadi bersama-sama Nabi, Rasulullah membawa budaknya dalam perang. Wahabahu lahu rajulun min Juzam. Budak ini dulu diberikan kepada Rasulullah dari seorang laki-laki dari suku Juzam. Jadi ada seorang laki-laki dari suku Juzam memberikan budak ini kepada Rasulullah SAW. Terus diajak perang, ikut bareng sama Nabi. Falamma nazalna qama abdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahullu rihlahu. Ketika kami singgah, pujaknya Rasulullah ini berdiri sallallahu alaihi wasallam, kemudian melepas pelana kudanya Rasulullah. Kita turun, pelananya kudanya Nabi dilepas sama siapa? Sama bujaknya Nabi. Diistirahatkan. Farumiya bisahmin fakana fi hasu. Maka dia dipanah oleh musuh Islam. Ya, dia singgah di sebuah lembah, terus dia merawat kudanya Nabi, kan gitu loh. Ditata-tata, dilepasin pelananya. Terus dia ditembak, dipanah dari jauh, kena, mati. Budaknya Nabi ini mati. Kulna, maka para sahabat melihat kejadian itu, mati budaknya Nabi. Hani anlahu syahada ya Rasulullah. Alangkah baiknya budak ini ya Rasulullah, itu perang menemanimu, melajani engkau ya Rasulullah, setia kepadamu ya Rasulullah, dia terbunuh di jalanmu ya Rasulullah. Surga hari anjil jannah, dia masuk surga ya Rasulullah. Para sahabat menyaksikan budak itu masuk surga. Orangnya baik, melayani Nabi, patuh, sopan santun. Maka mereka mengatakan hadian, ikut jihad, menemani Nabi, membela Nabi. Hadian lahu asyhada, syahid, syahid. Oh, sahabat menganggap jadi syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, "Kalla, sama sekali tidak. Walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi, demi Allah yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, inna samlata lataltahibu alaihi nara." Sesungguhnya kain selendang yang dia curi di perang Khaibar akan melahapnya sebagai api pada hari kiamat. Dia mencuri tadi rampasan perang sebelum di siapa kan? Dibagi. Padahal cuma kain. Akhadaha min al-ghanaim fi yawm Khaibar, dia mengambilnya waktu di Khaibar. Lantun sibar maqasim, padahal belum dibagi. Padahal ini orang dekatnya Nabi. Padahal ini yang meladeni Nabi, yang membantu Nabi, dan disaksikan oleh generasi terbaik umat ini. Para sahabat mengatakan syahid, surga. Sahabat yang menilai, bukan sampean. Sahabat yang menilai. Tapi kata Rasulullah, dia masuk neraka karena mengambil harta negara. Orang yang korupsi itu, waduh, dosanya besar. Hadis ini juga menunjukkan gak boleh kita mengatakan fulan syahid, Hasan al-Banna syahid, Said Qutb syahid, gak boleh. Gak boleh, kita ngomong gitu gak boleh. Tapi kita boleh mendoakannya. Semoga Hasan al-Banna dirahmati oleh Allah. Itu boleh. Tapi kalau memang itu dianggap sebagai orang mujahid, misalnya Abdul Azam meninggal dunia, ya dibunuh oleh orang-orang Yahudi, kita katakan taqabbalallahu syahadat, atau semoga Allah menerima kesyahidannya, boleh. Tapi kalau syahid al-Azam, apa? Azam al-Azam syahid Hasan al-Banna, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Rasulullah, sahabat saja salah. Sahabat saja salah menilai orang syahid. Apalagi siapa? Kita. Kita enggak tahu hatinya orang. Makanya enggak boleh asy-syahid fulan. Bahkan Imam Al-Bukhari mengatakan bab la yuqal fulan syahid. Atau gimana makna? Tidak boleh mengucapkan fulan mati syahid, enggak boleh. Jadi enggak boleh ini mati syahid, enggak boleh. Tapi boleh kita doakan semoga Allah menerimanya sebagai seorang syahid. Karena sahabat aja salah. Dan ini menunjukkan ancaman keras bagi orang yang melakukan hulul. Ini ikut perang bersama sahabat. Betul apa tidak? Ikut perang bersama sahabat dan melakukan kesalahan berupa hulul, maksudnya apa? Bagaimana dengan yang tidak memiliki keistimewaan seperti itu? Hanya hati-hati yang sebagai pegawai-pegawai, hati-hati dengan harta yang bukan milik Anda. Ya, hati-hati. Ancamannya keras. Faqala fawazi an-nasu, maka para sahabat terkaget-kaget. Karena semua sahabat ini mengira dia ini mati syahid. Bapak Tiana manusia ketakutan dan kaget. Karena Nabi mengatakan dia masuk neraka, kaget. Gara-gara kain tadi. Faja'a rajul bisyirakin aw syirakaini, maka datanglah laki-laki membawa tali sandal, satu tali sandal. Ada lagi sahabat yang lain membawa dua tali sandal yang didapatkan dari perang Khaibar. Tali sandal. Bagaimana dengan uang yang miliaran itu? Ini tali sandal. Seri tali ndak? Dikembalikan, saking takutnya tuh masuk neraka gara-gara kain. Akhirnya ada yang merasa, oh iya, saya kemarin ambil tali, padahal cuma tali. Dikembalikan terus itu. Saking takut. Itulah para sahabat. Ya. Faqala syirakun aw syirakaini minnar. Satu tali dan dua tali dari api neraka, kata Rasul. Berarti seandainya kok gak dikembalikan tadi, termasuk apa itu? Ya kan ada yang pas sahabat takut menurut apa yang kira-kira saya ambil. Ada sahabat yang bawa satu tali, ada sahabat yang bawa apa? Dua tali apa? Sandal. Ketika di hadapan Rasulullah, Rasulullah mengatakan syirakun wa syirakaini minnar. Ini adalah satu tali dan dua tali dari api neraka. Artinya kalau gak dikembalikan tadi, api neraka mana? Ada neraka. Bahayanya kalau kita jadi pegawai, hati-hati kalau bukan milik kita jangan. Karena khawatir itu termasuk hulul. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi bukan masalah kecil apa tidak, tali tetap dianggap hulul dan dianggap itu termasuk bagian dari api neraka. Maka dalam kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Hadis berikutnya, wa akhraja Abu Dawud min hadis Amr bin Su'aib. Dan Imam Abu Dawud mengeluarkan hadis dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma harramu mata'al ghali wa darabuhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga dengan Umar bin Khattab, membakar perlengkapan orang-orang yang melakukan hulul. Wadarabuhu, dan mereka semuanya memukul. Hukumannya dipukul. Ya, orang yang melakukan bunuh diri. Hadis ini hadis dhaif. Ya. Hadis ini hadis dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Kalau bawa kitab kita ditandai hadis dhaif. Kemudian hadis berikutnya. Wa qala Abdullah bin Amr bin As, dan dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah ini sahabat, Amr bin As sahabat. Berarti ini sahabat. Abdullah ini sahabat, bapaknya juga sahabat. Jadi Abdullah bin Amr bin As. Abdullahnya sahabat, Amr bin As juga sahabat. Dua-duanya sahabat, bapak dan anak sama-sama sahabatnya Nabi. Dan Abdullah bin Amr bin As termasuk alimnya sahabat. Kalau bapaknya Amr bin As ahli politiknya sahabat. Jenius Amr bin As, bapaknya buruan. Nah, anaknya enggak niru bapaknya. Kalau bapaknya politikus, pemimpin Mesir, apa namanya, panglima perang, kalau anaknya ini alim, sahabat macam-macam. Ada yang alim, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ini ulamanya sahabat. Ada yang ahli perang, contohnya siapa? Khalid bin Walid. Terus sahabat yang namanya seperti sama dengan namanya Rasulullah. Siapa namanya? Ada seorang sahabat Nabi yang namanya sama dengan Rasulullah. Siapa namanya? Ya Muhammad. Muhammad bin Al-Maslam. Ini juga ahli perang. Ada seorang sahabat Nabi yang ahli lobby, ahli komunikasi. Ustaz bin Umair, Dihya Al-Kalbi, Amr bin Ad. Ada yang ahli Quran seperti Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-As'ari. Ada yang pedagang, ada yang apa namanya, jutawan, hartawan seperti Uthman bin Affan. Kalau Uthman bin Affan semua ya alim, ya jutawan, ya pendeta, semuanya ya. Nah, macam-macam. Jadi sahabat pun tidak sama pengetahuan mereka. Waqala Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As berkata, kana ala sahali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkiro. Dahulu termasuk apa takon di sini dia? Ah, ya. Termasuk barang bawaan Nabi ketika safar adalah seorang bujak. Jadi kalau kemana-mana safar diajak bareng gitu. Termasuk yang diajak Nabi ketika safar termasuk bujak, perlengkapan bujak, pakaian, makanan, minuman. Nah, di antaranya ada seorang bujak yang kalau Rasulullah safar diajak bareng. Namanya Kirkiro, bujaknya Nabi Kirkiro. Dan apa namanya? Siapa namanya? Kirkiro. Famata, mati Kirkiro. Budaknya Nabi ini mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa finna. Budakku ini masuk neraka. Fadhahabu, maka para sahabat pergi semuanya melihat kondisi budaknya. Aja kalau katanya Nabi masuk neraka. Fawajatu iba'atan qad ghallaha, para sahabat menemukan kain aba'ah yang dia curi, yang dia gulul terhadapnya. Bisa jadi hadis yang kita baca ini adalah hadis yang apa? Yang tadi. Bedanya apa? Kalau yang pertama tadi tidak disebutkan apa? Saya. Kemungkinan ini satu peristiwa tapi ada dua jalur periwayatan. Paham enggak? Bisa jadi yang dimaksud kira-kira ini ya, yang tadi itu yang dalam hadis sebelumnya. Paham enggak? Ya? Cuma ada dua periwayatan. Artinya ada satu kejadian, tapi yang meriwayatkan lebih dari satu orang. Gitu. Fil bab ahaditsu katsira. Dalam masalah hulul ini, terdapat banyak hadis yang menjelaskan. Wa yati ba'du fi babiz zulm. Sebagiannya telah ada pada bab zalim. Wa dzulmu ala salatati aqsam, kedzaliman itu ada tiga Kata pengarang kitab ini, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wadzulmu ala salasati aqsam. Kedzaliman itu ada tiga macam. Yang pertama, aklul mal bil batil. Mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Berarti kedzaliman dalam harta. Wa tsaniha, kedzaliman yang kedua, dzulmul ibad, mendzalimi hamba. Membunuh, memukul, mematahkan, melukai. Jadi yang pertama harta, betul? Yang kedua berarti apa? Jiwa. Yang ketiga, mendzalimi dzulmul ibad bisyatm wal la'n wassab wal qadab. Yang ketiga adalah kezaliman terhadap seorang hamba dengan mencelanya, melaknatnya, menuduhnya. Berarti ini kezaliman terhadap apa? Kezaliman terhadap apa berarti? Dalam masalah apa? Pertama kan harta, mas. Yang kedua jiwa, bisa membunuh, bisa memukul, kan itu. Yang ketiga ini kezaliman kepada manusia berupa mencelanya, menuduhnya, menghibahnya, membuka aibnya. Berarti ini kezaliman terhadap atau dalam masalah kehormatan. Intinya zalim itu ada tiga. Zalim dalam harta, zalim dalam apa tadi? Jiwa, zalim terhadap kehormatan. Zalim terhadap harta, contohnya judi, mencuri, korupsi, gulul. Ini kezaliman dalam masalah harta. Kezaliman dalam masalah jiwa, berarti membunuh, membegal, kemudian melukai, memukul, membacok. Semoga Allah membalas perbuatan orang-orang kafir yang membacok kaum muslimin. Terus yang nomor tiga apa? Kehormatan. Tidak boleh mencela, tidak boleh menuduh, tidak boleh membuka aib, tidak boleh ngerasani, tidak boleh mencitnah. Dan di awal-awal sudah sering saya sampaikan bahwa Islam datang, syariat ini datang untuk menjaga berapa hal? Ayo. Islam datang, syariat Islam itu diturunkan Allah ke muka bumi ini untuk menjaga berapa hal? Bisa 6, bisa 5, boleh. Yang pertama menjaga agama. Maka Allah haramkan syirik, bid'ah, takhayul, khurafat, pemikiran sesat. Dilarang dalam syariat. Karena tujuannya syariat datang ke apa? Memagari agama. Yang kedua, Islam datang, syariat Islam datang untuk menjaga nyawa, jiwa. Maka Allah haramkan pembunuhan, Allah haramkan melukai, Allah syariatkan qisas. Ini dalam rangka menjaga nyawa. Yang ketiga, Islam datang menjaga apa? Akal. Allah haramkan minuman keras, Allah haramkan narkoba, Allah haramkan apa saja yang bisa merusak akal manusia. Yang ketiga, Islam datang, yang keempat ya, Islam datang menjaga harta ya, belum, harta. Maka Allah haramkan setiap apa saja yang melanggar harta. Mencuri, merampok, ya, judi dan lain. Yang kelima, Islam datang menjaga nasab. Allah haramkan zina, Allah haramkan mengangkat anak karena merusak nasab. Allah haramkan menuju tanpa tem. Allah haramkan zina, terus apa tadi? Mengangkat anak. Yang nomor 6, Islam datang untuk menjaga kehormatan. Maka Allah haramkan fitnah, Allah haramkan terasani orang, Allah haramkan menuju, Allah haramkan macam-macam. Yang 6 itu tujuan itu di dalam usul fikih dikatakan al-maqasid asy-syar'iyyah atau maqasid asy-syari'ah. Kita lanjutkan. Kemudian waqad khotoba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nasa bi Mina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di depan manusia di Mina. Mina, Mina yang dipakai untuk mabit, untuk nginep. Di Mina tanggal berapa? Tanggal 8, tanggal 11, 12, 13. Kalau haji, semoga kita semuanya bisa haji. Yang haji, haji kembali, dan yang belum. Yang belum haji, jangan pernah melewatkan doa. Ya Allah, berikan rezeki kepada kami untuk bisa haji. Kadang-kadang berdoa loh, kita itu sudah megah. Karena duit apa nanti? Tidak boleh. Sampai yang miskin, aku juga miskin. Tapi Allah kaya. Mintalah sama yang maha kaya. Ya, Allah akan memberimu rezeki dari yang tidak kau duga. Supaya bisa haji, pertama gantungkan hatimu kepada Allah untuk bisa haji. Tanamkan kerinduan kepada Baitullah. Itu permulaannya harus itu. Tapi kalau tidak ada, tidak kepikiran, tidak berdoa, ya harus. Harus. Karena itu rukun Islam. Rukun itu artinya apa? Apa artinya rukun? Apa artinya rukun? Rukun itu artinya enggak tukaran. Ajar saya. Rukun itu pilar, tiang. Bangunan kalau enggak ada tiangnya, roboh. Lah termasuk tiangnya Islam itu haji. Harus berusaha supaya tiangnya utuh. Kalau tiangnya utuh kan enggak rubuh. Makanya kalau ada orang diberi oleh Allah harta yang banyak kok belum haji, wah ini bahaya. Islamnya bisa rusak. Ya. Kecuali kalau orang belum diberi Allah kelebihan dan harus berdoa, meminta sama Allah agar dimudahkan untuk bisa haji. Semoga Allah memberi rezeki kepada kita bisa haji. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di Mina. Mina ini sudah enggak kuat. Jadi kalau musim haji itu enggak kuat Mina ini menampung umat manusia. Makanya sekarang ada Mina Jadid. Berarti Mina Jadid. New Mina. Yang dulu itu bukan Mina. Sekarang jadi Mina karena diperluas karena enggak kuat manusia. Dan ijtihad para ulama ada. Karena enggak kuat ini dihukumi seperti Mina. Dulu di zaman Nabi bukan Mina, tapi saking apa ya, saking enggak muatnya, cara ajar Mina. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpidato di sana di Mina. Ketika haji, Rasulullah berkata, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian. Nah ini dalil yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi bahwa zalim itu ada tiga. Zalim dalam harta, zalim dalam apa tadi? Jiwa, zalim dalam hal kehormatan. Berdasarkan hadis ini, Rasulullah pernah berpidato di Mina musim haji. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya darah-darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian untuk dilanggar. Artinya enggak boleh melanggar caranya saudaramu, hartanya saudaramu dan kehormatan saudaramu. Pertama darah, apa darah? Berarti kan nyawa, jiwa. Enggak boleh dilukai, enggak boleh dibunuh, enggak boleh. Wa amwalakum dan harta. Wa arada apa tadi? Kehormatan. Kahurmati yaumikum hadza, keharamannya seperti haramnya hari ini. Haramnya hari ini di Mina berarti kemungkinan itu hari-hari haji itu. Ya. Hadza fi syahrikum hadza, dan haram seperti haramnya bulan ini. Bulan apa berarti? Bulan apa, Mas? Bulan Januari. Pas awal ini, pas haji awal ini. Zulhijjah. Zulhijjah kan Mina, kan Zulhijjah kan di Mina berarti tanggal 8 Zulhijjah, 10, 11. Wa fi bal biar ada negeri yang haram. Tak boleh ada pertumpahan darah, tak boleh mengambil barang orang, tak boleh ngerazani orang. Ya gimana pun tak boleh. Tapi negeri ini lebih tidak boleh. Negeri haram, negeri mana? Negeri Mekah. Kita pikir juga negeri haram di mana? Mekah. Ya, tanah haram ini menurut tanah haram di dalam Islam ada berapa? Ada dua atau tiga? Ada dua. Haram Mekah dan haram Madinah. Mekah ini diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya diharamkan itu melalui Nabi Ibrahim. Yang mengharamkan ya Allah. Maksudnya tanah haram itu apa sih? Tanah yang terhormat, tanah yang suci, tanah yang haram terjadi pertumpahan darah di dalamnya, tanah yang haram ada barang orang diambil di dalamnya. Jadi kalau di Mekah ada barang yang bukan milik Anda, jangan sekali diambil. Kecuali niat mengumumkannya. Kalau enggak sanggup mengumumkannya, tinggalkan. Paham? Tidak boleh berburu, tidak boleh macam-macam, ya. Tidak boleh menebang apa? Pohon. Jadi Rasulullah mengatakan, Rasulullah berkata ini ketika satu di tempat yang haram, dua di tanah haram, tiga di hari haram, bulan haram, di tanah haram. Apa maksudnya ya? Rasulullah mengatakan sesungguhnya harta kalian haram, nyawa kalian haram. Maksudnya harta kalian haram, tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Kemudian nyawa kalian, kemudian harta kalian haram, artinya tidak boleh mendolimi harta. Sesungguhnya kehormatan kalian haram, tidak boleh dilanggar. Seperti haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Negeri ini negeri mana berarti itu? Mekah. Ya. Berarti ini menunjukkan ancaman Rasulullah SAW kepada orang yang melakukan tiga jenis kezaliman tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin wa la sadaqatan min hululin. Allah tidak menerima salatnya seorang tanpa bersuci. Jadi kalau panjenengan salat tanpa berwudu, maka salatnya sah. Tidak sah. Wala sadaqatan min hulul, dan Allah pun tidak menerima sedekah dari harta hulul. Harta hasil korupsi, harta hasil ngambil uang negara. Ada orang dia sebagai bendahara. Ada uang ditulis masuk-masuk, setelah terakhir ya pembukuan mau disetorkan, tak dilaporkan. Semuanya ditulis-tulis, ternyata di total uangnya lebih. Karena suatu sudah gak ada lebih, benar-benar lebih. Karena dia menganggap ini, ya sudah uang lebih kok, pakai untuk dirinya. Sesuai dengan pembukuannya sudah beres semuanya, kok ada lebih. Dia menganggap ini sudah beres urusan, berarti uang nganggur ya, pakai. Padahal itu kan jelas-jelas bukan uang. Iya, ya dia aja yang salah mungkin tulisnya kurang akurat dan sebagainya. Makanya dia kayak gitu itu harus perhatian. Kurang tali saja diancam kok. Apalagi uang negara yang seperti itu. Dalam kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya. Faqala Zaid bin Khalid al-Juwani inna rajulan khalla fi ghazwati Khaibar. Ada seorang laki-laki yang melakukan hulul pada perang Khaibar. Fantana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min sholati alaihi Rasulullah, enggak mau nyolati orang tersebut. Waqala, kemudian Rasulullah berkata, inna sahibakum khalla fi sabilillah, sesungguhnya temanmu ini melakukan hulul di jalan Allah. Fafatashna mata'ahu, maka kami periksa orang yang mati, diperiksa barangnya ini. Fawajadna fihi kharazan kharazan mayusawi dirhamain. Setelah kami teliti, maka kami menjumpai koros. Apa artinya koros? Yang bawa terjemahan koros. Koros ini diartikan batu mulia. pakai berlian apa mutiara gitu. Ya pokoknya apa batu mulia lah. Karena ada batu yang tidak mulia. Ya. Maka diperiksa oleh sahabat karena ada sahabat yang ikut perang apa tadi? Khaibar. Terus gugur. Diminta untuk didoakan Nabi, disolatin Nabi, tapi Rasul tidak mau. Kemudian kata Rasulullah, temanmu ini melakukan hulul. Maka para sahabat memeriksa apa yang dihululi ini. Ternyata ketemu ada batu mulia yang dia ambil, yang harganya, ya harganya setara dengan 2 dirham. Murah, bukan dinar, murah. Ya mungkin batu akik gitu. Akik itu bahasa Arab dari aqiq. Batu mulia ya. Waqala al-Imam Ahmad, tapi enggak tahu itu akik apa enggak ya, wallahu a'lam, cuma batu mulia gitu. Jangan ditafsiri akik lo ya. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad berkata, "Ma na'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam taraka as-salata 'ala qadil illa 'ala al-ghal wa qatili nafs." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal berkata, "Kami tidak mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat jenazah kepada seseorang kecuali atas orang yang melakukan hulul dan orang yang bunuh diri." Ada satu lagi itu belum ditambah. Apa? Orang yang punya hutang, orang yang korupsi, melakukan hulul, orang yang bunuh diri, dan orang yang punya hutang tidak disolati oleh Rasulullah. Nah besok insyaallah babnya, bab mengambil harta manusia dengan cara batal, itu ada bab hutang nanti akan saya jelaskan besok. Karena kalau sekarang panjang, bab hutang piutang itu panjang. Dan kalau kita lihat ayat terpanjang di dalam Al-Quran, ayat tentang hutang. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah dengan sistem tidak langsung, tidak kontan, alias utang piutang, maka tulislah. Itu ayat satu halaman penuh, satu ayat tentang utang piutang. Jadi kalau antum ditanya ayat terpanjang dalam Al-Quran tentang apa, bukan tentang sholat, bukan tentang jihad, bukan tentang zakat, tapi ayat terpanjang dalam Al-Quran adalah ayat tentang utang piutang. Insya Allah itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Masih pagi, satu jam saya beri materi. Silakan kalau ada pertanyaan. Bagaimana? Bagaimana hukumnya orang yang beri hadiah? Haram, sogok, suap. Hadiyatul ummat riswah. Hadiah yang diberikan kepada pegawai itu adalah suap. Kalau bahasa sekarang apa? Apa? Apa yang diberikan kepada gerak apa namanya? Nah, itulah. Jadi tidak boleh ya. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, orang yang menyuap dan yang disuap finnar. Rasulullah tidak mengatakan suap itu haram langsung. Apa? Tidak cukup haram begitu saja, langsung dicantumkan apa? Bentuk ancamannya. Ar-rasyi wal murtasyi finnar, yang menyuap dan yang disuap tempatnya di neraka. Wal iyadu billah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari rishu. Kalau dikasih sedekah karena memang kondisinya yang membutuhkan sedekah, tidak apa-apa. Kang tanya. Tadi ya, perdagangan bukan pegawai. Ada seorang pedagang. Terus dia dikasih oleh seorang anggota dewan. Ya siapa kok dia bukan pegawai kok. Ya di masa sini kan umat pegawai. Ada pun pedagang dia bekerja untuk dirinya sendiri. Sudah dipahami ya. Tapi kalau dia itu ngasih panjenengan, ya ngasih sarung, ngasih gula, terus di situ ada coblos nomor 3, haram itu. Suap. Nah ini cuma dipilih. Rosi wal murtasi, orang yang menyuap dan yang disuap, banyak neraka, hati-hati. Bagaimana hukum adopsi? Ketika semua ini adalah hal yang sering dilakukan. Adopsi mengangkat anak, hukumnya haram. Wajib jelas turun ayatnya. Karena Rasulullah pernah mengadopsi anak. Siapa? Anak angkatnya Nabi. Hah? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini budak kecil. Zaid ini dulu anaknya orang kaya, bukan budak. Perhatikan. Saya cerita tentang anak angkatnya Nabi, karena sering ditanyakan hukum adopsi. Jadi ada seorang anak kecil namanya Zaid bin Harithah. Zaid anaknya Harithah. Zaid ini bukan budak, bapaknya juga bukan budak. Terus Zaid kecil ini main-main di halamannya, dicuri orang. Curi orang dibawa ke Mekah, terus dijual di pasar. Zaman dulu kan gitu, perbudakan, dijual di pasar. Padahal dia bukan budak, masih kecil, masih Zaid. Dijual, ayo siapa yang mau beli. Intinya singkat kata, Zaid ini dibawa tangan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian ketika Rasulullah nikah sama siapa? Khadijah. Khadijah ini menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Rasulullah. Dihadiahkan, ini untukmu wahai suamiku. Untuk ngelajani Nabi Zaid. Adapun bapaknya Zaid sedih, ibunya jatuh sakit, bapaknya mencari kemana-mana, anaknya orang merdeka, ibaratnya orang Surabaya punya anak di perumahan, dicuri oleh pencuri, disuruh ngemis di Jakarta. Bagaimana perasaan? Sedih ibunya nyari ke sampai jatuh sakit, bapaknya juga sakit. Dan pada zaman dulu, media sosial yang paling cepat, belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada Facebook. Media yang paling cepat adalah syair. Apa syair? Syair. Maka bapaknya Zaid membuat syair. Syair yang indah, saking menunjukkan kegalauan hidupnya karena berpisah dengan anaknya tercinta, dia membuat syair. Nah syairnya ini dibacakan di pasar-pasar. Karena indah, dinukil, nyebar ke jazirah Arab. Itu kebiasaan orang Arab itu, tidak ada media yang paling cepat pada zaman itu. Kecuali apa tadi? Membuat kata-kata yang indah gitu. Tapi sebar, akhirnya ada orang yang ngomong, anakmu itu di Mekah. Anakmu di Mekah, di bawah Muhammad, orang namanya Muhammad. Akhirnya bapaknya ini nyari. Bapaknya mencari sampai datang ke Mekah. Siapa namanya tadi? Zaid bin Harithah. Berarti yang nyari siapa? Harithah, bapaknya. Ketemu sama Rasulullah. Ketemu anaknya. Ketika ketemu dan Rasulullah datang, maka Harithah berkata kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, sami tamanahu. Muhammad sebutkan harganya anak ini. Berapapun harganya, aku beli anak. Dia ini merdeka, bukan budak. Dia adalah anakku yang dicuri dari diriku. Sebutkan, sami tamanahu. Sebutkan harganya, aku akan membeli. Apa namanya? Membeli. Ibunya sakit-sakit diri. Kata Rasulullah, tenang dulu. Kalau mau anakmu, bawa. Tak usah dibayar. Terus Rasulullah sama Zaid. Zaid yang masih kecil. Zaid, benar Zaid ini bapakmu. Ini paman antara berdua. Naam ya Rasul, Zaid, wah dipuluh, diciumi sama ayahnya, saking rindunya. Apakah kamu benar-benar mengenal ini? Wahai Zaid, iya, hadza abi wa hadza ammi. Ini bapakku, ini pamanku. Kemudian bapaknya ngomong, ayo Zaid, kita pulang, ibu merindukan kamu, ibumu sakit, ibumu jatuh. Karena saking kangennya sama putra kesayangannya. Diajak nih, sama siapa? Papanya. Tapi Zaid berkata, enak ya Abi. Tidak ya Abi, aku ingin tetap di sini. Budak lho Abi. Budak, bersuruh-suruhan. Disuruh berangkat sana, suruh berangkat sana, suruh ngambil air. Budak. Ketika diajak pulang sama bapaknya, ayo pulang nak. Ibumu sudah kangen sama kamu. Zaid berkata apa? La ya, tidak wahai bapak. Aku ingin tetap di sini. Kaget Harisa. Harisa berkata, "Auhudiya tahtar amriya ya, ya bunai. Wahai anak, wahai putraku, apakah hidup dalam perbudakan lebih kamu sukai daripada merdeka bersama bapakmu dan ibumu?" La ya abi. Ini bukan perbudakan. Ini namanya nubuwah. Ini adalah kenabian. Ini nabi. Zaid mengukir. Maka melihat Zaid berkata, wahai bapak, ini bukan perbudakan. Innahu nubuwwah, ini nabi dia. Maka Rasulullah terharu mendapat ucapannya siapa tadi? Zaid. Langsung Rasulullah berpidato di depan orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy, simak maknanya. Saksikanlah. Mulai detik ini Zaid bukan budakku. Zaid adalah putraku. Zaid bin Muhammad. Yarithuni wa arithu. Dia kalau mati akan aku warisi. Dan kalau aku mati, dia akan mewarisi hartaku. Paham? Diangkat anak. Zaid bin Muhammad. Setelah itu Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sampai hari ini dihilangkan. Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Harisa senang. Yang penting tahu tempatnya anaknya. Anaknya diperlakukan istimewa. Tidak dijadikan budak. Anaknya dimuliakan. Pulangnya. Tidak masalah. Yang penting suatu saat bisa datang ke situ sama ibunya. Pahamnya rela Harisa pulang. Wong anaknya tidak jadi budak. Dimuliakan. Bahkan dia kemana. Bahkan kalau Nabi Muhammad mati, dia dapat warisa. Kayak seperti itu ucapannya Rasulullah. Tidak ada yang berani sama Zaid. Karena Zaid itu kecintaannya Nabi. Terus saking senangnya Rasulullah sama anak angkatnya ini. Rasulullah memilihkan wanita untuk putranya angkat ini. Bukan sembarang wanita. Sayyidah Quraisy. Yang wanita terhormat orang Quraisy. Siapa namanya? Zainab binti Jahsy. Maka dipilihkan oleh Rasulullah untuk putra kesayangannya ini wanita yang cantik terhormat bangsawan Quraisy, namanya Zainab binti Jahsy. Tapi Zainab ini kurang setuju karena dia merasa aku ini bangsawan keturunan ningrat, masa nikah sama mantan budak gitu. Enggak, Zainab ini sampai turun ayat tidak boleh seorang mukmin mukminah muslim muslimah kalau ditentukan nabi kok dia durhaka terhadap perintahnya nabi. Makanya mau Zainab, tapi terpaksa sih karena merasa gak cukup, gak selevel gitu. Zainab bangsawan cantik gitu. Saking pengennya Rasulullah membahagiakan putranya, gak bahagia Zainab sama siapa? Zainab karena merasa gak cocok. Zaid bolak-balik datang ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku menceraikan Zainab, dia tidak cocok sama aku. Dia tidak cocok sama aku. Angsik. Pegang, pegang, jangan dicerai. Terus bolak-balik. Sampai akhirnya tidak kuat Zaid. Ya, apa masalahnya? Wallahu a'lam, yang penting tidak cocok. Paham? Akhirnya dicerai Zainab. Turun ayat. Saya mau tanya, kalau Zaid bin Muhammad dikatakan seperti itu, berarti Rasulullah enggak boleh menikahi Zainab. Betul? Karena Zainab ini adalah mantu. Mantu itu kan mahramnya selama-lamanya. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau misalnya saya akad dengan walinya seorang wanita, qabil tu nikahaha, tet, otomatis mertua saya yang perempuan itu mahram saya selama-lamanya, meskipun saya cerai dengan anaknya tadi. Paham sudah? Maka turun ayat ini membatalkan anak angkat. Berarti Muhammad, berarti Zaid bin Harithah enggak boleh di Muhammad. Allah haramkan anak angkat, akhirnya dipanggil sesuai dengan nama bapaknya. Uthuhum li abahi, panggilan sesuai dengan nama bapaknya. Akhirnya panggilannya Zaid diubah, Zaid bin Harithah. Berarti sudah enggak ada hubungan sama Zainab, karena Zainab sudah bapaknya Nabi, paham? Baru nikahlah Rasulullah sama Zainab. Zainab jadi judge. Setelah itu Zaid ini jumlu, tau jumlu? Maksudnya hujan. Eh kok hujan apa? Eh hujan. Gak punya suami, gak punya istri. Lah Rasulullah itu punya ibu gendong, punya ibu asuh. Rasulullah sayang sama wanita ini, memanggilnya ya umma, wahai ibunda. Siapa namanya wanita itu? Ibu asuhnya Nabi. Sampai ini cari cinta Nabi, cinta wanita ibu asuhnya Nabi. Siapa ibu asuhnya Nabi? Rasulullah itu ditinggal mati papanya ketika masih dikandungan ibunya. Betul? Kemudian umur 6 tahun, Aminah ini mengajak putra kesayangannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk menziarahi makam sang ayah. Paham? Ketika balik ke Mekah, di tengah perjalanan mati Aminah ini. Paham? Berarti kan belum sampai Mekah. Paham? Itu Aminah dengan seorang wanita, anak kecil wanita yang umurnya masih 12 tahun, 9 tahun, 10 tahun, umurnya masih 15 tahun, masih ABG gitu. Wanita yang hitam, legam, keriting. Ini ketika Aminah mati di tengah jalan tadi, wanita yang hitam, legam, keriting, ini yang gendong Nabi sampai ke Mekah. Tahu siapa wanita? Hah? Siapa? Harus tahu loh, ini jasanya luar biasa. Mentang-mentang hitam sampai lupakan. Siapa? Ummu Aiman. Tak boleh lupa. Rasulullah ini ketika jadi Nabi selalu mengunjungi Ummu Aiman. Gak punya ibu Rasulullah. Selalu mengunjungi Ummu Aiman. Tapi bukan ibu yang sudah tua, bukan. Ketika Aminah wafat, Ummu Aiman ini masih ABG, masih jariah, budak wanita kecil gitu loh. Tapi karena Ummu Aiman kecil, ya diajak, digendong, diangkut, masih kecil umurnya. Gak diterangkan umur berapa, tapi masih kecil. Siapa namanya? Mungkin kalau sekarang ya mungkin masih SMP gitu. Wanita ini, langsung Nabi, hitam legam kritik. Dalam riwayat dikatakan barang siapa yang ingin melihat wanita ahli surga, lihatlah Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini apanya Nabi? Ibu asuh. Lah Zaid apanya Nabi? Mantan anak angkat. Mantan anak angkat. Adapun Zaid anak asuh Nabi, selama-lamanya anak asuh Nabi. Tidak ada mantan anak asuh. Ngasuh anak boleh, tapi ngadopsi anak gak boleh. Paham? Ada anak kecil saya rawat sampai besar, tapi anak kecil ini tahu bahwa aku bukan bapakmu. Bahkan itu nggak apa-apa, itu ngasuh anak namanya. Yang nggak boleh itu ngadopsi. Ngadopsi artinya apa? Ini anak ngambil terus diatasnamakan namanya, paham? Bin aku, gitu loh. Terus diataskan dan anak ini nggak tahu kalau aku ini bukan bapaknya, ini nggak boleh. Merusak nasab namanya, merusak waris, merusak nasab, merusak makrom. Itu anak angkat itu bahaya gitu. Anak angkat itu nanti merusak waris, merusak mahram, merusak perwalian. Banyak yang dirusak. Jadi jangan dia harus pilih. Harus tahu bahwa dia bukan anak kita. Tahindum. Nah. Ketika Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian ingin melihat wanita umri surga, lihatlah Umayman. Sima makna ya. Seperti itu ya. Maka Zaid ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah nikahkan aku sama Ummu Aiman. Zaid yang anak angkat menikahi ibu asuhnya Nabi. Jadi umurnya selisihnya sedikit apa dong? Paham maksud saya? Nikah Ummu Aiman sama siapa? Zaid. Ummu Aiman negro, orang Afrika, Habasyah. Hitam keriting, pegam. Sedangkan Zaid ganteng, orang Arab. Nikah. Lahirlah seorang bayi namanya Usama. Usama gak niru bapaknya, niru uminya, keriting hitam. Orang-orang kuret ngejek, wahai Zaid ini bener gak anakmu ini kok ngini gitu. Orang-orang terlalu jauh ya ceritanya. Intinya tidak boleh apa tadi? Tidak boleh apa? Adopsi. Kalau ngasuh anak boleh. Itu pun ada aturannya. Karena kalau ngadopsi anak, kemudian kita juga punya anak, itu ruwet. Anak ini tidak tahu bahwa kita ini bukan bapaknya. Ya? Nanti warisannya bagaimana? Dia mesti minta waris. Atau menganggap punya jaga, kan gitu kan? Janji ini menganggap saudarinya ini mahramnya, mamanya dianggap mahramnya benar juga. Kasih silakan ngasuh anak, tapi jangan ngangkat anak, paham maksudnya? Tapi kalau manggilnya pak, papa, mama, tidak apa sekedar panggilan, tapi dia harus tahu bahwa dia itu bukan apa, mamanya bukan papanya, seperti itu. Dan sudah sering saya sampaikan, kalau ngasuh anak juga ada aturannya. Kalau seorang laki-laki sama perempuan pengen ngasuh anak saudarinya, itu pun kemarin sudah saya jelaskan. Kalau dari jalur laki-laki, maka yang diambil. Kalau misalnya laki-laki pengen ngambil anak saudaranya, maka yang diambil ponakan yang perempuan. Jangan laki-laki. Karena kalau laki-laki kalau gede, gak bangun sama istrinya. Sebaliknya kalau istri, dari pihak istri, maka dia ngambil yang anak cowok supaya tidak ada masalah. Ini kan punahkan gitu loh. Dan seterusnya dari situ saya jelaskan. Apakah diterima tobat dan amal ibadah seorang yang melakukan dosa yang sama beberapa kali namun langsung bertobat? Jawabannya seperti baju. Baju itu kalau kotor dicuci, kalau tidak dicuci boleh dipakai sholat. Kalau najis jangan dipakai sholat. Apa maksudnya? Artinya kalau orang selama dia bertobat maka Allah menerima tobatnya. Kita terus berusaha untuk bertobat. Seperti baju sekarang bersih, nanti kotor karena najis harus dicuci. Kalau dipakai cuci, ya dipakai lagi. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Saya mau tanya, bagaimana kalau di dalam kantor kinerja kita bagus, kemudian bos kita memberi apresiasi untuk kita, apa termasuk hulur dia enggak? Apresiasi? Kalau itu jalurnya resmi, siapa? Bagus. Kalau itu, kita bekerja di seorang yang punya perusahaan atau orang yang punya toko, punya industri apa atau punya PT apa dan kita berprestasi dikasih sama yang punya, boleh enggak? Ya boleh. Enggak apa-apa kalau. Ustaz, bagi seorang karyawan sales yang menerima tips dari konsumen saat membantu mengantar barang belanjaan ke dalam kendaraan, apakah termasuk haram? Jazakumullah khair. Boleh, Bang. Ya, kadang-kadang memang seperti ya, seperti itu. Ada orang bagian kalau di kampus biasanya sarana dan prasarana. Memang tugasnya dia itu melengkapi sarana dan prasarana, betul? Terus dia itu cari toko tertentu kan gitu. Untuk bisa apa? Bisa. Dan bahkan tokonya ini selain kali sama aku aja mas, sudah gak apa-apa berapa. Akhirnya toko ini ngasih apa? Tips, tadi itu kan ceritanya. Jadi tips kemana? Ke orang yang punya tanggung jawab prasarana-sarana tersebut. Paham maksud saya? Dan terus seperti itu tidak boleh. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, sebuah kampus ada bagian sarana prasarana, kapan bangku rusak, lihat ini apa, butuh lemari, butuh apa, kan dalam jumlahnya banyak gitu. Maka dia punya perjanjian kadang sama toko, aku sama sampai ya, saya ngambil dari sampai aja. Lah toko ini ingin mempertahankan hubungan ini, kan gitu kan, memberi tips, boleh apa enggak ya? Jamur, harus dikembalikan ke mana? Karena dia itu melakukan itu sudah digaji, dan memang itu pekerjaannya, mencari itu, ya memang itu pekerjaannya, dia digaji ya memang untuk itu. Paham? Kata jangan ya. Kecuali kalau Anda datang ke pemilik barang itu dan mengatakan ini gimana kalau saya dikasih, terus ambilnya berapa? Lagi kalau itu. Tapi kalau itu negara, miliknya masyarakat umat, jangan sesekali. Tapi kalau miliknya pribadi, misalnya ada orang, tolong pasarkan ini milik saya ke sana, terus dikasihkan gitu kan, beli pribadi, bukan milik negara, maka lebih baik dikomunikasikan saja sama pemilik barang. Kalau saya, peluang. Lebih baik mana bersedekah 1 juta pada 1 orang atau bersedekah 1 juta pada 10 orang? Tergantung. Kalau ada seorang satu yang membutuhkan biaya karena berobat, ya, dan itu mendesak darurat, ya berarti orang satu itu lebih baik. Tapi kalau orang itu sama semuanya, ya tidak apa-apa. Dan tidak harus sama 100-100-100, karena orang miskin juga apa? Tidak sama, ada yang parah dan jadi intinya lihat maslahat. Apakah boleh memakai busana atau hijab yang terdapat lafaz Allah meskipun tidak berbentuk tulisan Arab? Tidak usah ya. Nanti dipakai kamar mandi dan semua. Lagian juga ngapain kaos dikasih tulisan Allah itu? Tidak usah. Nanti kita kamar mandi termasuk penghinaan. Tidak usah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh memberi konsumsi berupa air mineral dan snack untuk dosen penguji saat ujian skripsi? Apakah itu termasuk khusus? Kalau saya menguji skripsi sih dari kampus ya, nggak tahu kok ini dari mahasiswa. Apakah seperti itu? Dari mahasiswa? Iya. Kalau sudah menjadi kebiasaan seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi kalau di tempat kita ya teteh Ali yang ngasih minuman. Tapi kalau sudah kebiasaan seperti itu ya, siapa tidak apa-apa. Kalau sudah menjadi apa? Kebiasaan. Kecuali kalau ngasih jam tangan, ngasih, ya itu tidak boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dititipi oleh orang tua saya untuk menyampaikan 2 buah hadiah kepada 2 orang dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing ini sering saja dia. Saya juga demikian, sering. Dan iya, kalau itu belum diuji lebih baik jangan diterima. Karena itu, ya, khawatir suap, ya. Apalagi ini masih dalam rangka pembimbingan ya. Terus kalau sudah selesai, sudah lulus, sudah enggak ada pengaruh sama nilai, ya sebagai bentuk terima kasih apresiasi kepada orang yang telah membimbing, sebagai seorang yang telah memberikan ilmu, mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau masih dalam proses, maka jangan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya mensedekahkan barang yang merupakan bukan milik kita? Ya jangan dong miliknya orang pada sedekah. La tafi' ma la yamlik, jangan menjual apa yang belum kamu miliki. Ya termasuk bersedekah. Kalau kita enggak punya barang pada sedekah. Enggak boleh. Harus milik kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berpuasa Syawal di lain waktu? Tidak pada bulan Syawal. Namanya sudah beda. Jadi tidak boleh ya. Saya mengajar di sekolah sebagai guru. Akhir tahun pembelajaran kemarin, para wali murid memberikan saya hadiah berupa parcel baju. Bagaimana hukumnya? akhir pembelajaran. Sudah selesai berarti. Kawin itu hanya sebatas sebagai ungkapan terima kasih sebagai seorang yang telah mendidik anak kita. Kalau sudah selesai semuanya, mudah-mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Saya seorang karyawan di salah satu perusahaan. Jika ada suatu pembelian barang di tempat kami, biasanya pembeli meminta untuk meng-up harga, menaikkan harga di kuitansinya dinaikkan, dimanipulasi. Bagaimana hukumnya? Haram, karena kita akan kerjasama dalam perbuatan kedzaliman. Jadi orang ini ingin orang yang membeli barang dari Anda ini melakukan hulus, karena mengambil harga perusahaan kan gitu kan, dengan cara menaikkan harga. Padahal harganya enggak sampai segitu. Misalnya ada panitia seminar, katanya acaranya ditaruh di hotel. Kan gitu kan biasanya. Nanti ngomong sama pihak hotelnya, tolong harganya dinaikkan supaya nanti laporannya seperti itu. Padahal enggak sampai seperti itu, masuk kantong dia sendiri. Kemudian pihak hotel tadi kok menyetujui ya, dan tanda tangan dan memberikan harga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemesan tadi, haram. Itu namanya kita termasuk dalam hadis ayat Al-Qur'an, ta'awanu bil wa taqwa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan keji dan rusuh. Jadi jangan takut tidak makan ya, jangan mau. Baik, bagaimana hukum terima hadiah dari masjid dari murid? Fadzlullah khairan. Wallahu a'lam. Insya Allah barangkali di bukunya Ustaz Irwandi ditulis, itu coba dilihat nanti. Tapi intinya gini ya, intinya kalau itu hal-hal yang lumrah, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau berlebihan, maka tidak diperbolehkan, khawatir nanti ada perasaan apa namanya, gak enak kalau nilainya jelek karena dikasih hadiah seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya bagaimana menyelesaikan hutang. Waalaikumsalam. Bagaimana menyelesaikan hutang bank, hutang dari bank orang yang sudah meninggal, sedangkan istri tidak bekerja, yang dia punya hanya aset rumah pemberian orang tua istri. Pihak keluarga istri tidak setuju dijual karena amanah dari bapaknya si istri yang sudah almarhum. Sudah rahimahullah. Ya tetap hutang harus dibayar, anaknya harus tahu, harus diusahakan, harus dicicil. Ya, acara jika rumah itu, sedangkan dia nggak punya rumah dan jika dijual itu sangat memadorotkan, ya wallahu a'lam, tidak mengapa. Tapi harus punya tanggungan yang ditanamkan kepada anak-anaknya bahwa ayahmu punya hutang. Ya, dan hutang, tidak ada hutang yang tidak terbayar. Kalaupun tidak terbayar di dunia, pasti terbayar di akhirat. Pasti tidak ada hutangnya orang yang tidak dikembalikan, tidak ada. Tinggal kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Bahkan orang tidak bisa masuk surga kalau dia masih punya hutang. Jangankan orang yang pas-pasan, orang yang masih syahid dibunuh orang kafir, tidak bisa masuk surga kalau masih punya tanggungan hutang. Bisa, tapi diselesaikan dulu. Ada operalah pahala, karena di akhirat tidak ada rupiah, tidak ada dolar. Adanya adalah kebaikan dan kejelekan, dosa dan pahala. Itu nanti yang digunakan untuk membayarnya. Wallahu a'lam. Di kantor saya disediakan minum nyebut merek ya, saya tahu nyebut merek. Di kantor saya disediakan minum, ya gelas kayak gini mungkin, memang untuk diminum. Ketika pulang kantor, seumpama saya bawa pulang gelas yang masih 2/3 gelas dari segini, apakah tidak termasuk hulu? Harus dibawa kalau itu. Siapa yang minum? Harus diminum, dibawa biar gak membazir. Kan gitu kan? Kalau lihat office boy-nya lihat begini, siapa yang mau dibuang ke tempat sampah? Gitu? Diambil, itu kan barang yang bukan barang mahal dan memang jatahnya dia, cuma belum diminum di kantor. Bukan berarti minum yang di kantor terus. Ya, kalau memang dia lagi belum haus dan sudah ada apa namanya sudah diambil sekian, jangan masih ada. Walau alam tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal dikatakan barang siapa meninggalkan salat asar maka akan gugur amalannya. Iya. Dikatakan dalam sebuah hadis barang siapa meninggalkan salat asar maka hancurlah amalannya. Maka salat asar termasuk salat yang paling penting. Al-Qur'an mengatakan khafidhu 'ala sholawati was-shalatil wusta. Jagalah salat lima waktu dan salat wusta. Para sholat itu ditafsiri oleh Rasulullah sholat asar. Jagalah sholat dan sholat asar. Seandainya lafaz dan sholat asar ini tidak ada, cukup dan jagalah sholat. Sholat asar sudah masuk belum? Sudah masuk sebenarnya. Tapi diulangi lagi. Ini dalam ilmu tafsir namanya zikrul khos ba'dal am. Menyantunkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ini menunjukkan pentingnya yang khusus. Paham? Contoh lagi, wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan wanita. Dunia, wanita ini bagian dari dunia mana? Seandainya disebutkan hati-hatilah terhadap dunia, wanita sudah masuk belum? Sudah, tapi dimunculkan. Berkaitan khusus ini, menyantumkan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum, itu menunjukkan yang khusus ini lebih penting daripada semuanya. Paham? Jagalah sholat dan sholat asar. Ini menunjukkan sholat asar ini lebih daripada sholat yang lain. Paham? Rasulullah pernah dikepung oleh pasukan musuh dalam perang Ahzab. Madinah dikepung lautan manusia, lautan musuh. Saking sibuknya membuat parit pada waktu itu, sampai sahabat lupa tidak ada sholat asar. Lupa sampai hilang di benak-benak mereka. Rasulnya dan sahabatnya lupa tidak ada yang sholat asar. Sampai matahari tenggelam, baru ada seorang sahabat yang mengingatkan, ya Rasulullah kita belum sholat asar. Kemudian Rasulullah berdoa, malah Allah kuburahum nara, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan orang Yahudi itu dengan kuburan-kuburan mereka ini, orang-orang kafir Quraisy ini, dan orang Yahudi itu dengan apa? Api, karena mereka melalaikan kita dari sholat wusta. Ngomongnya Nabi wusta dari sholat apa? Sholat asar ini sholat yang paling tidak diminati oleh makhluk hidup, ya, oleh manusia. Kalau sholat subuh masih banyak, Pak. Sholat maghrib, sholat yang paling banyak wisata itu maghrib. Banyak yang mau sholat isya, sholat. Tapi yang paling tidak diminati sholat asar. Sama lihat di masjid-masjid yang paling tidak diminati sholat asar. Hari waktu tanggung kan ya, orang keluar dari kantor. Di zaman sekarang banyak orang yang punya utang. Apakah kalau mati juga tidak disolati? Rasulullah tidak mau nyolati orang yang punya. Itu saya terangkan ini. Rasulullah kalau Allah Islam datang orang, ya Rasulullah tolong sholatilah. Apakah dia punya utang? Iya ya Rasulullah. Berapa? Sekian. Terus dia punya harta warisan, harta tinggalan. Iya punya. Ya sudah, sholat. Datang, ya Rasulullah sholatilah. Punya utang? Punya ya Rasulullah. Terus 2 dinar kalau salah ya. Jadi itu berapa? Ya 2 dinar insya Allah. Dia punya harta pusaka yang ditinggalkan yang sekiranya itu bisa membayar utangnya. Tidak punya Rasulullah. Sholatilah. Saya tidak mau nyolat. Berarti disolatnya apa tidak? Disolati tapi Rasulullah tidak mau nyolati. Makanya kalau ada orang mati bunuh diri, mati korupsi, atau korupsi kemudian dia mati, kemudian bunuh diri, punya utang banyak. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan untuk ahli ilmu, tokoh masyarakat untuk tidak mensolatnya. Pendukung penista agama misalnya, orang yang punya kedudukan dalam masyarakat lebih baik tidak nyolat. Tapi silakan nyolat selama dia Islam. Pawangnya ya, tapi mudinnya, pemukanya itu tidak usah nyolat. Tapi kalau orangnya itu memang miskin, tidak punya uang, dia itu kerja sudah tapi masih punya utang karena nyekolokan anak banyak, ya disolati saja kalau itu. Beda dengan orang yang memang menumpuk-numpuk harta dengan apa? Dengan utang-utang. Jangan banyak-banyak pertanyaannya. Ustaz, ketika kita terlanjur mengambil yang bukan hak kita, dan yang kita ambil ialah orang yang sudah tidak ada umurnya, bagaimana solusi? Dikembalikan kepada ahli warisnya. Karena harta itu, kalau orangnya mati, maka pindah kepada ahli waris. Maka harus dikembalikan kepada ahli warisnya. Wallahualam. Ustaz, saya pernah puasa, namun setelah sholat asar, saya ketiduran, bangun pas dengar azan. Lalu ke masjid dengan niat sholat maghrib. Namun ketika rakaat ketiga berdiri, ketika saya lihat jam ternyata jam 7. Jam 7. Apa sholat saya sah? Sah. Lalu sholat maghrib saya bagaimana? Kalau seseorang masuk masjid karena ketiduran puasa tadi itu, dia ikut sholat, imamnya niat sholat apa? Isya. Orang makmumnya tadi enggak tahu. Berarti sholat apa dia? Maghrib. Boleh apa enggak? Boleh, enggak apa. Dia sholat maghrib, tapi jangan 4 rakaat. 3 rakaat salam terus dia berdiri. Paham maksudnya? Seperti itu. Boleh. Beda sholat. Wajib sama sunnah aja boleh kok. Mu'adz bin Jabal imami sholat Mu'adz bin Jabal itu kalau sholat Isya bareng Nabi. Setelah sholat Isya, beliau pulang ke kampungnya untuk imami sholat Isya. Kata Nabi, sholat Isya yang kedua dihukumnya apa? Sunnah. Tetapi posisi makmumnya sholat apa? Wajib. Boleh apa enggak? Boleh. Tidak apa-apa. Jadi tidak. Ustaz, bagaimana sikap yang harus diambil jika ada janda dengan dua anak yang masih kecil, warisannya dari suami diminta oleh mertuanya lagi karena dulu rumah suaminya itu dari mertuanya? Tidak boleh. Kalau rumah itu diberikan orang tua suami kepada suami, lafadznya itu pemberian, berarti sudah menjadi miliknya siapa? Suami. Tapi kalau memang, jadi tidak boleh menarik hibah kecuali orang tua, yang lainnya nggak boleh. Artinya kalau memang diambil berdasarkan hadis yang mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan barangmu, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu, berarti boleh diambil kan gitu. Tapi kalau warisannya nggak boleh, warisan harus dikasihkan kepada siapa? Semua punya hak, yang dapat warisan dia ibu, istri, anak. Intinya dikomunikasikan yang baik dan sampai mendolimi haknya istri. Istri kalau punya anak, punya dua anak ya, berarti istri dapat 1/8. Kalau sang suami gak punya anak, maka ngasih istrinya berapa? Kalau mati, dikasihkan 1/4. Tapi tadi dikatakan punya dua anak. Lah dua anak ini anaknya siapa? Anaknya laki-laki yang mati apa anaknya dari suami yang lain barangkali? Jadi patokannya itu anaknya suami, bukan anaknya wanita. Paham maksudnya? Bukan anaknya wanita ini, bukan anaknya istri, tapi anaknya suami. Kalau suami punya anak, entah dengan wanita ini atau dengan wanita yang lain, nikah lagi misalnya, maka istri ini dapat 1/8. Jadi, kalau dilihat dari pertanyaan tadi, istri wajib dapat, yaitu 1/8, tidak boleh diambil oleh sang ibu. Ibu jangan seperti itu, jadi ibu jangan seperti itu. Karena menantu juga punya anak, anaknya itu juga cucunya. Tidak boleh kita kurang seperti itu. Harus dikomunikasikan yang baik. Banyak pertanyaan yang sama dan ada pertanyaan yang tidak boleh dijawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya bekerja di institusi kesehatan dan ditempatkan di suborganisasi kesehatan. Yang saya tanyakan saat jika saya ditunjuk sebagai bendahara di suborganisasi tersebut, bolehkah saya meminta gaji atau bayaran sebagai bendahara di luar gaji pokok kepada kepala suborganisasi? Kan termasuk bagian dari atas. Tergantung apa? Kesepakatan. Kalau memang Anda ngomong dan dia apa? Ditujui, apakah kalau enggak ya tinggal bagaimana kesepakatannya gitu. Ya gak boleh itu kan yang main belakang gitu. Tapi kalau dia terang-terangan, dia karena seperti ini saya dan sesuai akad terjadam atau kesepakatan dan di ya kan ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, selama itu resmi dengan jalur akad yang jelas. Atau bolehkah saya menerima gaji bayaran tersebut di atas oleh kepala suborganisasi walaupun saya tidak memintanya? Jika memang itu sudah aturannya, bahwa Anda ini memang harus dapat karena menjabat seperti ini dan itu sudah aturannya seperti itu. Ya, karena memang sudah menjadi ketentuan, tidak apa-apa. Tapi kalau kepala bagian ini sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk kasih Anda lebih padahal itu bukan sesuai dengan jalurnya, ya tidak. Betul. Kalau sudah sesuai dengan aturannya, Anda karena ada di bidang itu dan harus dapat, ya terima. Itu ya, Allah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika ada dana untuk kegiatan masyarakat diambil sedikit untuk dibagikan buat orang yang bekerja? Saya rasa itu bagian dari apa? Kegiatan itu sendiri. Kan gitu kan? Karena kegiatan itu bisa jalan kalau enggak ada orang yang melakukannya. Jadi insya Allah tidak mengapa selama ini dalam badan wajar. Apa hukumnya seorang pegawai yang menerima gaji dari orang yang non muslim dan dari sebuah pekerjaan yang mempertontonkan aurat? Kalau dia jadi seorang pegawai dari seorang non muslim yang pekerjaannya dia ini enggak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang haram, boleh mana? Boleh sepakat. Tapi kalau dia bekerja di bawah naungannya orang non-muslim yang mana pekerjaannya ini memang diharamkan, dia tidak boleh terima gaji. Bisa dipahami saya? Jadi seperti itu. Kalau memang dari pekerjaannya sebagai pembantu rumah tangganya orang kafir, bagian masain, bagian ini, itu digaji. Sedangkan pekerjaannya dia ini memang pekerjaan yang enggak apa-apa memasak dan seterusnya, maka ya enggak apa-apa. Boleh. Atau orang kafir, orang muslim datang kepada tukang kayu untuk memperbaiki jendela rumahnya, pagarnya, dikerjakan, itu digaji, boleh diterima? Boleh, oh dia bekerja kan hubungannya. Oh diberi aja boleh. Rasulullah menerima pemberiannya orang Yahudi, padahal orang Yahudi memakai riba. Rasulullah pernah dikasih hadiah ya? Sama orang Yahudi apa? Hah? Rasulullah juga pernah berhutang dengan orang Yahudi. Kemudian Rasulullah menjadikan baju perang beliau sebagai apa? Jaminan. Jadi seperti itu. Jika Rasulullah tidak mensolati seorang apabila ia bunuh diri, hulul, dan berhutang, apakah juga berarti kaum muslimin secara umum tidak boleh mensolati? Bukan. Rasulullah saja yang tidak mau mensolati, tapi Rasulullah mempersilakan sahabat yang lain untuk mensolati selama dia masih muslim. Nah, dari itulah para ulama mengambil kesimpulan, jika orang itu ditokohkan di masyarakatnya, hendaklah menyontoh seperti apa yang dicontoh oleh Rasulullah. Misalnya orang mudin, tahu mudin ya, di kampung terlihat ada orang yang mati berdiri. Sebagian ulama menganjurkan agar tidak usah disolati oleh mudinnya tadi, tapi orang lain mau nyolati silakan keluarganya. Tapi tandanya mobilnya nyolat itu tidak apa-apa gitu. Tapi sebagai efek jera kepada masyarakat maka itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon jawaban apa hukumnya memberi hadiah kado ulang tahun? Ulang tahun bid'ah apa enggak? Bukan bid'ah, bukan masuk agama kok bisa. Ulang tahun itu tasyabbu bil kufar. Meniru gaya hidup orang. Dari mana ulang tahun orang Indonesia mengenal ulang tahun? Dari Belanda yang jajah kita. Dulu orang Jawa enggak ada ulang tahun. Mana ada orang Jawa merayakan ulang tahun? Itu datang ketika orang-orang kolonial datang ke Indonesia, ya, terus mentransfer kultur mereka, budaya mereka kepada bangsa kita dan kita mengamininya. Tasyabbuh fil kufar, itu yang tidak boleh. Jadi tidak usah memberi hadiah dan tidak boleh menerima hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimanakah keberkahan nikah itu? Insyaallah dalam waktu dekat ini saya akan melangsungkan pernikahan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta doa pada ustaz dan para jemaah pada pernikahan saya. Ayo kita doakan. Semoga beliau dimudahkan oleh Allah dan diberkahi keluarganya nanti. Bagaimana dengan penggunaan musik pada waktu resepsi? Padahal saya sudah ingatkan orang. Ya diingatkan orang tua agar enggak usah musik, ya, atau pakai musik tapi yang apa ya istilahnya? Ada Pak ya, bukan musik ya. Sebagian masyarakat juga kalau walimah ya pakai gitu. Ini ya diusahakanlah. Jangan pakai yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dan nanti kalau memang mentok orang tua tidak mau ya sudah, gimana lagi. Tapi tetap usahakan agar orang tua diberi pengertian. Mungkin diganti dengan nasyid-nasyid yang tertentu, nasyid-nasyid tertentu yang dibolehkan di acara walimah. Lebih ahwan pokoknya. Bagaimana dengan ikhtilat? Ya tidak boleh ya, campur baur laki-laki perempuan tidak boleh. Harus dipisah. Ada laki-laki, ada perempuan. Wallahu a'lam. Ustaz, saya waktu itu baru tahu bahwa musik itu haram dan saya minta solusinya untuk bisa meninggalkan musik. Solusinya meninggalkan. Meninggalkan enggak pakai solusi. Meninggalkan enggak kerja, enggak apa, enggak ada aktivitas, dan tinggalkan saja. Ditinggalkan ya. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Sebagian manusia ada yang ya membeli lahwal hadis. Lahwal hadis ditafsiri oleh Abdul bin Mas'ud lahu musik liyudhillu an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para salaf memaknai lahwal hadis ini adalah musik. Maka kita harus meninggalkan musik. Bagaimana hukum atasan yang memberikan hadiah kepada bawahan? Bagaimana hukum perusahaan yang membuat reward kepada karyawan yang dengan hadiah jalan ke negeri kafir, sementara untuk menolak atau menggantikannya tidak bisa? Pertama, apresiasi karena dia berprestasi, karena dia ini ada dua hal yang perlu kita pahami di sini. Hadiah itu sendiri, yang kedua bepergian ke luar negeri ke negeri kafir. Pertama, pemberian atasan pemberian perusahaan kalau itu sesuai dengan jalurnya, karena orang ini berprestasi dan menguntungkan perusahaan karena kinerjanya, boleh nggak menerimanya? Boleh, selama bekerja di pekerjaan yang halal, kan gitu kan? Adapun kalau hadiahnya ternyata disuruh datang ke tempat yang maksiat, ya tidak boleh juga. Ya harus kita komunikasikan, saya minta umroh saja. Kan bisa jadi lebih sedikit itu apa namanya biayanya. Nah, di lobby di seperti itu ya, karena tidak dianjurkan untuk melancong ke negeri kafir. Jangan bangga kalau ada orang cerita saya datang ke Perancis, saya datang ke Belanda. Kalau niat yang tamasya, ya, karena memang kita dilarang oleh para ulama untuk pergi ke negeri kafir. negeri kafir pakai cadar. Ke sana dibuka cadarnya, dipaksa untuk dibuka, kemudian mengatakan diskriminasi. Ini tidak diskriminasi, memang itu aturan mereka. Ngapain ke sana? Datang ke negeri kafir yang tidak membolehkan jilbab. Kemudian datang ke sana pakai nikah, terus dibrendel di bandara, terus dia jerit-jerit. Siapa yang ke sana ini? Pulang. Kan gitu kan? Dia sendiri yang salah ngapain ke negeri kafir. Bisa dipahami, saya? Makanya tidak dianjurkan untuk datang. Kecuali kalau memang asli penduduk situ, itu baru kita jarakan. Tapi kalau kita keluar negeri, kemudian dilarang di bandara, disuruh copot. Jadi mengaturan mereka, kita harus tahu. Jadi mereka di negeri kita. Salahnya kita yang ke sana. Sudah tahu di sana melarang kita ke sana. Kan gitu. Jadi, ya intinya seperti itu. Kalau ke negeri kafir itu dalam rangka ada, dalam rangka memang ada yang mendatangkan masyarakat, ya tidak dilarang secara mutlak. Tapi kalau di tempat-tempat yang di sana itu ada kemaksiatan, pergi, suruh pergi ke pantai Miami atau ke Las Vegas, tempat-tempat yang enggak benar, ya jangan. Tapi kalau datang ke tempat yang mungkin di situ dulu ada kejayaan Islam, ya niatnya itu seperti itu, ya mudah-mudahan datang ke Spanyol untuk melihat bagaimana kemajuan Islam zaman dulu di sana. Sekedar untuk itu, yang mudah-mudahan tidak mengapa. Bagaimana cara bertobat orang yang hulu, bukan hulu ya, hulul. Misal orang korupsi, apakah harus dikembalikan uangnya? Ya, uangnya harus dikembalikan kepada negara. Mengangkat anak maksudnya apa, Ustaz? Yang angkat anak. Mengangkat anak, ada orang datang bisa ke panti asuhan, terus mengadopsi salah satu anak, terus diatasnamakan, kan gitu kan? Fulan bin Fulan, saya yang mengadopsi tadi. Bahkan di atasnya pun ditulis demikian. Tidak boleh. Datang ambil anak, angkat. Ya, namanya misalnya, misalnya namanya adalah Fatimah. Ditulis Fatimah, misalnya binti Fadlan. Ini dosa besar. Ini dosa besar. Jadi kalau ada di tempat ini, di masjid ini yang melakukan itu. Ada enggak? Bahkan aku tapi ya. Insya Allah. Itu enggak boleh. Ya, hukumnya enggak boleh. Karena itu, satu, merusak nasab. Dua, ini merusak mahram. Fatimah ini sama saya enggak mahram. Kalau dewasa saya enggak boleh cepat tangan. Kalau anak ini sudah balik, dia enggak boleh membuka silbabnya. Betul enggak? Ketiga, dia ini merusak waris. Kalau dia enggak punya ilmu, dia enggak punya ilmu, hartanya dikasihkan semuanya kepada Fatimah. Berapa banyak itu seorang ayah berwasiat kepada anak angkatnya. Ya, dia wasiat ditulis pakai akte, pakai lembaga hukum dan seterusnya, bahwa nanti ini saya kasihkan anak saya yang ini, padahal itu anak angkat. Itu enggak dapat sama sekali. Satu titik aja enggak dapat dari wanita. Satu rupiah enggak dapat. Enggak bisa. Ya. Bisanya cuma apa? Wasiat. Karena memang wasiat boleh kepada non ahli waris. Wasiat enggak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat harta lo ya. Saya berwasiat kalau aku mati, hartaku ini saya kasihkan fulan. Itu boleh. Syaratnya kalau fulan itu bukan ahli waris. Karena kalau fulan ahli waris enggak boleh pakai wasiat. Yang berlaku adalah hukum waris. Jadi bisa merusak di jahat lagi. Jadi adopsi dah. Bagaimana kalau sudah terlanjur sekarang belum mengerti? Semoga Allah menerima pahala Anda karena Anda telah merawat anak itu. Tapi harus dijelaskan. Sampaian ini bukan anak saya. Tapi sama saya anggap sebagai anak saya. Kasih sayang saya tidak berubah. Tapi wajib diketahui bahwa saya bukan papamu. Dan harus dijelaskan. Ya, enggak boleh ya kata Rasulullah tadi ditegur oleh Allah. Turun ayat khusus dari langit negur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Nabi. Tapi udhuhum li abaihi, panggillah bocah itu sesuai dengan nama bapak. Jangan diaktifkan ditulis nama kita. Ya, seperti itu. hukum menikahkan wanita yang walinya atau bapaknya masih ada. Mohon solusinya Ustaz, saya seorang kakak punya adik yang akan menikah. Sedangkan bapak saya masih ada tapi dia tidak ada di rumah. Status belum cerai dengan ibu saya. Bagaimana solusinya menikahkan adik perempuan saya? Ya, yang dicari bapaknya tadi. Karena dia cerai gak cerai sama ibu, tetap dia statusnya sebagai wali. Kemahraman tidak berubah, kewalian tidak berubah karena perceraian tadi. Paham maksudnya? Tetap bapak ya bapak, gak ada mantan bapak. Bahkan seandainya bapaknya ini murtad sekalipun, tetap bapak itu bapak. Cuman kalau murtad gak bisa jadi apa? Wali. Selama bapaknya masih muslim harus dicari sampai ketemu. Kalau ketemu, wali pak. Ustaz aku gak mau, susu repot tau gak gelap gitu. Misalnya seperti itu. Maka bagaimana yang dilakukan kakak? Ya kalau gitu pak, sampai wakilkan ke saya. Paham? Seperti ini. Kalau enggak, semoga enggak urus, tidak mewakilkan dan tidak mau apa? Tidak mau menikahkan dan tidak mau mewakilkan. Pokoknya enggak mau sama sekali. Kan gitu ya? Nah ini baru khilaf pendapat para ulama. Sebagian mengatakan harus pindah ke wali yang lebih rendah. Pamannya. Berarti bisa paman, bisa saudara. Paham maksudnya? Pendapat yang lain pindah ke wali hakim, ya KUA. Bisa dipahami ya, itu khilaf para ulama. Jadi dicari bapaknya, kalau enggak ketemu, ya gimana lagi, tidak ada pak, diwakilkan saja pak. Jadi status yang jadi wali siapa? Tetap bapaknya, gitu loh. Tapi mungkin diwakilkan ke kakaknya, mungkin diwakilkan ke KUA, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.